Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masyarul ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Lanjutkan penjelasan yang berkaitan dengan masalah al-ifah. Al-ifah tadi sudah kita sebutkan, seorang menjaga diri untuk tidak meminta-minta kepada manusia. Demikian pula ifah mencakup seorang menjaga diri, menjaga kehormatannya. Seorang laki-laki menjaga kehormatannya. Demikian pula seorang wanita menjaga kehormatannya untuk tidak terjatuh pada perzinahan. Itu juga masuk dalam kategori ifah. Karena al-ifah itu kaitannya dengan masalah perut dan masalah kehormatan. Seorang menjaga agar tidak masuk ke dalam perutnya sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Juga seorang menjaga kehormatannya agar tidak terjatuh kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di hadapannya seorang wanita, kemudian timbul syahwat kepada istrinya, maka beliau pulang mendatang istrinya, kemudian menghubungi istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Fakadzalika faf'alu. Fa innahu min amsali a'malikum." Seperti inilah hendaknya yang kalian lakukan, karena itu termasuk dari amal kalian yang paling utama. Seorang suami ketika timbul syahwat, maka salurkan pada istrinya. Itu bentuk dari ifah. Seorang istri pun seperti itu, hendaklah merasa cukup dengan suaminya. Kita hidup di zaman yang ifah ini, sikap menjaga diri dari yang haram ini sudah menjadi barang yang langka, menjadi sesuatu yang terkadang sulit untuk didefinisikan dan dijelaskan, karena pergaulan bebas yang didukung dengan sarana komunikasi yang serba mudah telah banyak menjerumuskan bukan hanya generasi muda, bahkan orang-orang yang sudah tua pun terjerumus ke dalam perkara yang bertentangan dengan sikap ifah, terjadinya perselingkuhan, perzinahan, merasa tidak puas dengan istrinya, atau seorang istri tidak merasa puas dengan suaminya. Kalau terjadi seperti itu, hendaklah dikomunikasikan yang baik antara suami istri, mendiskusikan apa sebab misalnya salah satu pihak belum mendapatkan kepuasan, bisa didiskusikan dengan kepala yang dingin. Untuk para pemuda dan pemudi, untuk muslimin dan muslimat, para asyabab, asyabat juga hendaknya mereka mengambil kewaspadaan. Alat komunikasi yang menyebar ibarat kacang goreng yang banyak didapatkan di mana-mana dengan harga yang relatif terjangkau, yang seorang pemuda dan pemudi bisa mengakses beragam hal yang kalau tidak dikawal dan tidak memiliki bekal iman yang cukup, sangat rentan, rawan menggunakan alat komunikasi tersebut untuk perkara yang tidak baik. Hendaknya alat komunikasi yang Allah mudahkan kepada kita di zaman sekarang ini, manfaatkan untuk kebaikan. Manfaatkan untuk berkirim faedah, berbagi ilmu kepada saudara-saudara kita. Dan dalah ada pada diri seorang sikap khasyah, sikap merasa takut kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah dimanapun dan kapanpun seorang berada. Inilah pagar yang sangat kokoh, benteng yang kuat yang membentengi seorang mukmin dan mukminah dari terjatuh dan terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hendaklah menjadi bahan renungan. Karena apa faedahnya seorang pemuda dan pemudi disekolahkan, dididik, kemudian dibiarkan mereka lepas bergaul, lepas dalam memuaskan keinginan dan syahwatnya, akan sia-sia. Sehingga sudah menjadi kewajiban bersama, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, penguasa, para orang tua, seluruh elemen masyarakat untuk semuanya berusaha membentengi generasi umat ini, terkhusus dan generasi bangsa dari keterpurukan. Dahulu seorang penyair mengatakan dalam syairnya, innamal umamu ma baqiyat akhlaquhum fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Satu umat akan eksis, satu bangsa akan eksis manakala akhlak dijunjung tinggi, etika dan moral masih selalu dijaga. Namun ketika etika dan moral ini sudah hilang, maka dengan sendirinya bangsa itu pun lenyap. Dekadensi moral, keterpurukan akhlak dan moral yang menimpa bukan hanya para pemuda dan pemudi, bahkan menimpa hampir seluruh lapisan masyarakat. Tentunya satu perkara yang menyibukkan hati-hati orang yang salih dan salihah, yang menuntut mencarikan solusi yang terbaik agar mereka keluar dari kubangan yang berbahaya. Sekali lagi, bahwa al-ifah menjaga diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, ini mencakup seorang menjaga perutnya dan menjaga kehormatannya. Menjaga perutnya untuk tidak dimasukkan ke dalam perutnya sesuatu yang haram dari makanan dan minuman. Dan menjaga kehormatannya agar tidak terjerumus ke dalam perzinahan dan yang semisalnya yang diharamkan oleh agama. Karena dua perkara ini di antara yang banyak menjerumuskan orang ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, seperti diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab, bahwa ada dua perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam surga, takwa kepada Allah dan baiknya budi pekerti. Dan ada dua perkara yang banyak memasukkan seorang ke dalam api neraka, yaitu mulut dan kemaluan. Seorang yang tidak menjaga lisannya dari ucapan yang tidak baik, seorang yang tidak menjaga kehormatannya, ini menjadi penyebab dia terjerumus ke dalam api neraka. Seorang muslim dan muslimah akan senantiasa menjaga sikap iffah, sikap dan sifat yang dicintai oleh agama, kemudian juga dicintai oleh manusia. Orang yang punya sikap iffah akan terjaga nama harumnya, tidak tercoreng nama baiknya. Tapi seorang yang tidak menjaga sikap iffah, dia terjerumus ke dalam makan sesuatu yang haram atau yang syubhat, atau tidak menjaga kehormatannya, maka dia akan mendapatkan nama yang jelek, bahkan hukuman sosial sebelum hukuman dari Allah SWT. Hukuman sosial dengan dicibir oleh masyarakat, dijauhkan, dan orang sudah tidak menaruh kepercayaan. Sehingga betullah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang berusaha untuk menjaga dirinya, maka dia akan dijaga oleh Allah. Masing-masing pribadi menjaga dirinya agar tidak terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah, tentunya seorang akan bisa terjaga tadi dengan dia terus menggali ilmu agama dan berusaha mengamalkannya. Ketika banyak orang yang mereka terjerumus ke dalam, jangan sampai kemudian ikut seperti mereka. Kita sebagai umat yang punya prinsip dan pendirian, umat yang terbimbing dengan agama, jangan kita mengikuti arus yang ada. Ketika orang itu baik, kita ikut baik. Ketika orang jelek, kita ikut-ikutan berbuat jelek jalan. Karena ini dalam istilah syariat namanya imma'ah. Plin-plan. Tidak punya pendirian. Tapi hendaklah seorang mukmin, dia punya pendirian tegas dan kuat. Ketika orang baik, dia baik. Ketika orang jelek, dia tetap baik. Jangan sampai seorang muslim dan muslimah terseret oleh derasnya arus globalisasi yang sebagiannya tentu membawa kepada dampak yang negatif. Tapi di sini ada pertanyaan yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah termasuk dari perbuatan tidak menjaga iffah apabila seorang wanita atau istri selalu berkeluh kesah kepada tetangga-tetangganya yang kaya atau mampu agar mendapatkan belas kasihan dalam hal harta, sehingga bisa mendapatkan pinjaman dari tetangganya? Apakah nasihat yang syar'iyah kepada suami yang membiarkan istrinya melakukan hal demikian, atau bahkan dia sama seperti istrinya hobi berhutang kepada tetangganya yang disangka kaya? Apakah apa nasihat Ustadz kepada kami sebagai tetangga? Di sini nasihat terarah kepada dua pihak. Pihak yang pertama adalah pihak yang suka berkeluh kesah kepada orang lain. Sikap seperti ini kurang baik. Sikap yang seperti ini kurang baik. kecuali kalau kondisinya memang terpaksa dan sifatnya bukan meminta-minta tapi hutang. Karena hutang sendiri boleh dalam agama. Boleh dalam agama. Jadi kalau itu sifatnya berkeluh kesah, ini tidak baik. Kecuali kalau dia mau meminjam kepada orang, tapi orang itu gak percaya. Butuh dia menjelaskan kondisinya seperti ini, mau berobat, gak punya duit misalnya. Berkeluh kesah yang seperti ini, wajar. Sehingga orang yang dipinjami, dia akan meminjami karena ngerti alasannya. Tapi kalau keluh kesah yang tidak ada keperluan yang mendesak, ini gak baik. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam datang ke Mekah menjenguk anaknya yaitu Ismail dan menantunya, pas waktu itu Nabi Ismail sedang pergi, yang ada hanya istrinya. Mertuanya itu Nabi Ibrahim bertanya kepada menantunya, bagaimana kondisi kalian? Maka istri Nabi Ismail mengeluh tentang kondisi kehidupannya serba sulit dan sebagainya. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim berpesan, nanti kalau suami kamu pulang, bilang sama dia salam dari bapaknya, kemudian disuruh mengganti palang pintunya. Pergi. Nabi Ismail pulang, kemudian istrinya bercerita, tadi datang orang, ya bapak kamu berkirim salam, kemudian dia berpesan untuk mengganti palang pintunya. Nabi Ismail paham bahwa dimaksud ini istrinya, disuruh menceraikan. Kemudian Nabi Ismail menikah dengan wanita yang lain. Suatu saat Nabi Ibrahim datang ke Mekah menengok anak dan menantunya. Pas waktu itu Nabi Ismail sedang gak ada di rumah, yang ada hanya istrinya. Nah, maka Nabi Ibrahim bertanya kepada menantunya, bagaimana kondisi kalian? Istri Nabi Ismail mensyukuri pemberian dari Allah, artinya gak ngeluh dengan kondisi yang ada. Sebelum Nabi Ibrahim meninggalkan menantunya, dia berpesan, tolong sampaikan salam kepada Ismail, kepada suami kamu, kemudian suruh menjaga palang pintunya. Pergilah Nabi Ibrahim, kemudian setelah itu pulanglah Nabi Ismail ke rumahnya. Istrinya bercerita bahwa tadi bapaknya yaitu Nabi Ibrahim datang, kemudian nyampaikan salam, kemudian dia meminta untuk menjaga palang pintunya. Nabi Ismail faham bahwa yang dimaksud adalah istrinya, yakni agar tetap hidup bersama Nabi Ismail. Jadi di sini nasihat terarah kepada dua pihak. Pihak yang pertama, pihak wanita tadi yang suka mengeluh kepada tetangganya tentang kondisi yang dialaminya, ini kurang baik tanpa ada hajat yang memerlukan. Nasihat yang kedua terarah kepada tetangganya yang dipinjami. Hendaklah seorang tetangga peka terhadap kondisi tetangganya, sehingga gak sampailah orang itu sampai meminta-minta tetangganya. Orang sudah perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, laisal mu'minu alladhi yashba'u wajaruhu ja'i', bukan seorang mukmin yang dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Menyakiti tetangga bukan hanya seorang melempar rumahnya pakai batu atau memukul atau merampas hartanya atau mencuri hartanya, tidak ini saja, bahkan membiarkan tetangganya dalam keadaan kekurangan, padahal dia bisa membantu kemudian tidak membantu, ini dosa. Laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i. Bukan seorang mukmin yang dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan kepada kita untuk bisa mendalami ilmu agama ini dan mengamalkannya. Terutama tadi sikap iffah, sikap menjaga diri, untuk menjaga perutnya agar tidak dimasukkan di dalamnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT dari makanan dan minuman. Menjaga kehormatannya, tidak terjerumus dalam perzinahan dan semisalnya, yang di zaman sekarang itu sangat mudah sekali seorang melakukan perbuatan diharamkan oleh Allah. Di sisi lain juga hendaklah kita istiqomah, tetap lurus lempeng di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Seperti apapun kondisi kita, di antara doa yang diajar oleh Nabi alaihi salatu wasalam, wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu sikap lempeng, sikap lurus ketika ada dan ketika tak berada, ketika punya atau ketika tidak punya. Istiqomah, orang yang istiqomah di atas agama Allah berarti dia telah mendapatkan keramat dari keramat wali. Yang namanya keramat wali bukan hanya seorang dia bisa terbang tanpa menggunakan alas pesawat terbang. Bukan hanya mereka yang bisa berjalan di atas air, tapi juga termasuk karomah bagi seorang mukmin, keramat bagi seorang mukmin ketika seorang itu istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf dahulu mengatakan, "Laisal ajab man halaka kaifa halak. Innamal ajab man naja kaifa naja." Bukan mengherankan orang binasa, kok bisanya dia binasa? Bukan hal yang mengherankan, kalau orang itu binasa itu enggak heran. Tapi yang sangat menakjubkan, mengherankan, orang itu selamat, kok bisanya dia selamat? Kenapa? Seorang itu kalau terjerumus dalam dosa, bukan hal yang aneh. Karena sarana untuk seorang terjerumus dalam dosa sangat mudah dan ada di mana-mana. Sehingga kalau ada seorang, orang bisa terjerumus dalam ya pencurian, dalam perzinahan, saking mudahnya orang terjerumus dalam dosa. Tapi yang ajaib, yang aneh, dalam kondisi banyak sekali bujuk rayu, godaan, orang bisa selamat melalui rintangan yang berat seperti itu. Orang-orang yang selamat dari rintangan di zaman sekarang sangat sedikit. Yang belum tentu juga sekarang selamat, besok dia akan selamat. Selama nyawa masih dikandung badan, jangan sampai seorang mukmin merasa aman bahwa dia akan terus berada di atas agama ini. Fitnah datang saling bermunculan. Kemarin datang fitnah yang berat, kemudian lewat datang lagi yang lebih berat, dan terus seperti itu. Tidak tersisa dari dunia ini kecuali fitnah, ujian dan cobaan. Ya, seorang mukmin enggak ngerti di mana dia akan binasa, sehingga dia hendaklah meminta assalamah wal afiyah, keselamatan kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai seorang mukmin merasa aman, merasa bahwa dia akan terus istiqomah di atas agama Allah. Bukti nyata di lapangan, Berapa banyak orang yang dahulu bersama kita, bersama-sama menggali ilmu, bersama-sama beribadah, kini satu persatu jatuh berguguran. Orang-orang yang di sisi ilmu lebih mendalam dari kita, dari sisi amal lebih banyak dari kita, ternyata satu persatu berguguran, diterpa oleh badai fitnah. Apa kita merasa aman? Ketika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam keadaan sakit yang keras, yang beliau pingsan padanya, tiba-tiba terucap dari Imam Ahmad, la ba'du, belum. Heran orang-orang yang ada sekitarnya. Bilang, apa ini Imam Ahmad? Kayak mengigo, tiba-tiba mengatakan, belum. Kemudian Imam Ahmad siuman. Siuman itu sembuh dari pingsan, itu namanya siuman. Imam Ahmad bertanya, tahu gak apa yang saya tadi katakan? Kata mereka, tahu, tapi kami gak maksud. Kata Imam Ahmad, bahwa tadi setan datang kepada saya dengan menggigit jarinya, seraya mengatakan, futani ya Ahmad. Wahai Ahmad, kamu sudah bebas dari godaanku. Kamu sudah selamat daripada bujuk rayuku. Waktu itu Imam Ahmad masih jalan akalnya. Dia mengatakan, la ba'du, belum. Belum. Artinya selama hayat masih dikandung badan, seorang tidak merasa aman dari fitnah. Oleh karena itu, perbanyaklah seorang dalam menimba ilmu agama dan mengamalkannya. Sebelum ilmu ini dicabut, dan dicabutnya ilmu adalah dengan dimatikannya para ulama, seorang akan betul-betul merasakan keberadaan ulama di tengah-tengah manusia ibarat bintang di malam yang gelap, yang dijadikan sebagai petunjuk menunjuki arah ketika seorang melakukan pelayaran di daratan ataupun di lautan. Adanya para ulama, manusia terbimbing, namun meninggalnya mereka, umat ini akan bingung, ibarat anak ayam ditinggal mati oleh induknya. Maka bersegeralah untuk kita banyak-banyak menimba ilmu agama dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kondisi yang ada, dan jangan banyak mengeluh. Namun di sisi lain juga seorang harus ingat, di sana ada saudara-saudara kita yang mungkin butuh santunan atau bantuan. Bagi orang yang berada, hendaklah memperhatikan kondisi saudaranya tanpa harus meminta. Kepekaan sosial, kepekaan terhadap saudara seiman, bagian daripada tuntutan keimanan itu sendiri. Ketika datang beberapa orang yang mengenaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari pakaiannya terlihat bahwa mereka orang yang memelas, sangat butuh belas kasihan. Maka beliau mengumpulkan para sahabat, menganjurkan mereka untuk membantu orang-orang ini. Para sahabat pun tidak berpikir panjang, ya, langsung menjalankan perintah Nabi. Maksud tidak berpikir panjang ini bukan konotasinya negatif positif, artinya enggak pikir-pikir kayak sebagian orang mau sedekah, mikir-mikir. Ini mau infak 50 ribu atau 20 ribu ya. Kalau 20 ribu kan 30 ribu masih bisa untuk beli mie ayam. Jangan, kalau kamu mampu berinfak 50 ribu, infaklah. Harta kita yang sungguhnya itu harta yang sudah kita suguhkan. Harta yang sudah kita infakkan itu harta kita sungguhnya. Sebagaimana sabda Nabi, maluka maqaddamta wa ma akharta fali warasatika. Hartamu yang sesungguhnya adalah yang sudah kamu suguhkan. Kamu belanjakan untuk kebaikan. Sedangkan hartamu yang masih disimpan, belum dibelanjakan dalam kebaikan, itu bukan milikmu, milik ahli warismu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kebaikan dan kebenaran datangnya dari Allah. Kekeliruan datangnya dari saya dan dari asyaitan. Wa astaghfirullah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.